akhirnya dipotong, ada besi kanan lagi sebelah karena buruk misalnya ini buruk sudah, biar demi Rasulullah SAW. Nang kada mau urus dia lagi kena siksaannya rasakan dunia neraka. Nang kada mau urus dia rasakan siksaannya dunia neraka. Insya Allah aku kada mau kalah dalam sakit. Sebab sakit itu anum nang kami Tuhan Nur Muhammad. Harus nang Tuhan maju nang anum bakal Allah. Min sorong mundur nang ya Rasulullah ya. Orang mencari Rasulullah mana? Coba maju kelihatan. Nah, ini gantinya. Nang kada takutan penjara, kada takutan telur, kada takutan apa-apa. Nih, gantinya. Duit habis-habisan, biar. Serumahan di rumah kada ngaburinya. Nah, pemurus seorang ini sakit. Tetap hari ini memasak di rumah. Kesan bayi makannya yang pagi saat 10-20 timbang pembelajarannya naikkan ke rumah makanan. Tetap aja, walaupun mengantuk robinya datang di apa-apa. Jadilah ansarnya Rasulullah. Bini untuk membantu Rasulullah. Anak pun udah buat tuh belum kawin lagi. Jakanya sudah umur 10 tahun dipakai untuk membantu Rasulullah juga. Jadi ansarnya Rasulullah. Jadi orang itu mencari bini lo banyak-banyak itu jadi pembantu Rasulullah itu aja matinya lah mungkin tidak tapi mau jadi pembantu ambil aja abahnya jangan ambil bawa burik mungkin pengolahan bawa burik kita anak mencari pembantu Rasulullah lah mencari anak nang bahili burik makan burik makan burik ujar bahasa Jawa pak. Wes mangan turu baik-baik ambil aja anak pian di rumah tuh. Kata di menolong Rasulullah juga. Tak ibadat malam pengalek. Orang lain mendoakan laki menangis. Mudahan abah guru baik. Nah ampun laki mengaruh harba. Nasi kongnya kemes. Supaya dapat keuntungannya babilana bisuk-bisukan nunjuk-nunjuknya sampai langutan dua tiga hari dibungakan babilana hendak pulak nunjuk lakan harganya sebab kalau kamu tahu lagi berjalan hendak mencung aja aswat kawat tambus tapi sekian liarnya kalau enggak bawa lah aipon polisinya sampai ke Masjidil Haram jual udah fitnahnya pun telah menasak itu. Yo, masing-masing mencari keuntungan saja, bukan mempermudah lawan kurang yang agar mengerjakan ibadah, bahkan kurang mengerjakan ibadah diulangnya perusahaannya. Fitnah masih dijual, sadar, sadar umat Rasulullah. Hendak ke mana? Hendak ke neraka kah? Hendak ke surga kah? Mendulang kurang berdua dalam majelis berkawan. Mazhab siapa di mana? Syariat Abdah menurut Imam Syafi'i batal. Haram hafirnya. Atau kesehatan lagi. Mangkat barang. Menurunkan manaikatan. Bakawan kedua. Hasilnya berbagi syarikat abdan. Haram. Atau dia melihat yang lain. Belajar dulu melihatnya. Untuk berawin orang itu. Ini recok kisah. Banyak pulang namun keolehan intan. 15 syarat hendak memberi guru sepertiga pak pakolehan ya beheleng kadalun guru fitnah tajjal dengan menyerang orang masyarakat di sekolah yang korupsi waktu jam 8 mengajar sampai jam 12 murid jam 9 datang jam 11 murid kan ketika datang duit sekarang membangun sekolahan wakoknya itu kawalakan wadah lawan banyu lawan nasi kuning petangahan keraya keraya yang majusi sekuyuh duit ini dari pakar kita minum makan guru-gurunya makanan duit wakok fitnah masjid aja. Di masjid pulang wakaf dengan teman masjid itu karakan cara alian yang cepat belama macam-macam ke tempat pandangan makanan itu hatinya bilainya apa kira-kira ya Allah kita kira dari ini dia kerudungnya ada berapa ibadah abang sudah juga bagi syarat jangan makan pucuk-pucuk anak pucuk masjid, pucuk langgar, pucuk sekolahan sudah juga pada paham juga kalau paham juga disilakakan, dijalakakan gak apa lagi kesilak, kejalak, kebilak, gak apa lagi gak ada paham juga, sedang gak dasar taba Allah ala kurubi tahun raya tahun hikam di rumahnya mana beberapa gue bangun makan kurang Tuhan maka empat buruan menangis kakir-kakir tangan nah batak nah kalau kau lagi aku kena kalau kau lagi nah sejak pasal gimana uyum nah pikirnya gimana uyum nah aku pikir sini gimana uyum atas barang kasih mahan dan atas tanya gue lagi busia buruk darahnya nampak ada jalan ini buruk cat mencacak di sini dicacak di sini dicacak ke kada batangan lagi sebelah mun mengacak susu sebelah aja lagi setahun pada diperhatiakan cabut dan pikir pantang-pantang aku kada penyarikan pantang-pantang aku pantang-pantang terus pantang-pantang aku berbiak juga ada dua bulan memberi minyak ya minyak urut sekiranya nang bangkok mas capuhan baik seharusnya kuakan ya Allah namanya aku orang mencari banyak dingin, orang jadi pas macam-macam. Nang diulangnya itu, ano lombok perawi. Urang sudah kesakitan di sapu pulang nang lombok perawi. Cocok Cina loreng makan babi, sambung goreng enak mati. Ini produknya produk Cina. Minyak urut itu, mbak, untung kalau itu aku akan tak urut. Untuk lungur, ya tidak ngerti apa, jadinya di bawah bercabur. Yes, macam-macam sekali. Bejalan. Bungguli orang aja kali ya. Ini Jepang bawa orang Cina. Cina memulai obat, supaya orang kecil Jepang memakai dua ikung mati orang Jepang bisa tembak lahi bisa buat perang Jepang orang Cina dua ikung aja anak baklahi ya main nuklir ini pengguruan orang ketakuan dibiarkan orang lama ya nyata-nyata sudah ini lah salah menggawi kenapa kada sikap bertobatnya orang kalah kan segera bertobat ini setahun kada bertobat-tobat dibujuakan pengennya rupanya imu kalau melihat tangan orang bangga kurang lama nangis dan malam imu kalau kagak pengat kalau ada bisa kudrat siapa aku bisa kudrat kan aku tambah perorangnya kan cuma aku kalau bisa kudrat lah awal-awal mengadang-adang Tuhan benar ya membalas rasanya benar ya mun aku membalas ada kuasa lamun Tuhan membalas rasanya itu nang ditunggu kuasanya Tuhan membalas kuasa kalau ada berbuat di motor terbelik ya kepalanya rana ya tahu aturan gini yang wajah-wajah nafsu nanti aja sudah membaca sakit benar nah sakit barat-barat kebujuan lah inya anak nang bapak anak lubangka itu pada kawal lagi habis sebenarnya itu nama urat mas habis tinggal pecahnya ya begini kalau ya aku ujar telah ini insya Allah misalnya hari kemas pang arba awal atau arba awal kemas awal insya Allah jumat misalnya ada juga ini kalau ada suara kenapa lalu dibandingkan maskerin kadang-kadang bisa membuka ini di mata kurang akhirnya bisa kumpul lain yang wajib dibukanya lain pulang maknita datang ngelawan polisi tentara kepada cerita mun aku bawa tentara dan polisi dari dua orang suruh tangkap mereka tak orang agak ada warna itu ya sebab Tuhan yang bersikap kudrat seorang kabai seorang kedua di mana kan aku ini satu ini benar apabila aku warna berarti aku bisa kudrat siri ngarangnya serahkan lawan yang berkuasa aja yaitu Allah mudah ikan mirta serahkan kepada yang berwajib artinya kada boleh menyerahkan yang bersemenak yang bersemenak itu berjalan dengan berwarna macam apa kita berdoa supaya baik dan buruk namun yang berdoa ini makanannya haram pakaiannya haram rumah yang diulahnya haram panai saja bulan yakin dibaca kabar dibaca itu kursi di mengirakan kalau dicucur apa juga ya ujar orang ini pelit ya lah jangan-jangan ini pelit petang malam anak kita menunggu ini pelit-pelit itu aja umpatan berkat ibu kulinya untung hampir jalan sepak bola asalnya ada terkesan lagi yang itu hanya laki bini tembak ya jangan bini tembak ya Juga bola panggil dengan lakinya. Ada orang maksudnya menonton sepak bola. Nah, malam para pandangnya sudah belajar nano. Apalnya Rivaldo. Para pandangnya sudah bolanya lawan kawan. Jangan orang ini. Nah, apalnya laki merabak-rabak. Orang ini tembok saya langsung. Dan bola lawan. Empada ire. Nah, obat kuat. Hampir sebulan kan ibu mulinya. Kada apa-apa maaf lah. Aku kada mencari tuan umat kita lah. Kasian lah seluruhnya. Nang sidin kita sudah kayak ini lah. Perjuangan sidin sudah. Kada boleh diubah-ubah lagi. Nang waya ini berataan aku mau ubah. Ada yang serombongan datang cari dia kan pandi kita secara kawal yang memadahkan bulik biar sikong kekulamanya yang memadahkan bulik handa anak ingkar kami minta cariakan awal yang memburiakan barang mengharap gatan dipakai ke seluruh negara sampai ke beberapa kita tetap haram, tetap haram, halal, tetap haram. Tapi kalau halal dihalalkan, haram dihalalkan, murtad. Ya Allah. Matinya apa, anak buah gue berataan, jangan katuju beparak-parak seorang orang zalim. Karena kita dapat neraka. Wala tarkanu, ilal-lazina balamu, pasamasa kumunar, lamun ikan. Tetap kita gitu gitinya lo gua dalilnya lana amaluna walakum amalukum itu dalilnya mun inya nang datang kita sudah kada mengarepi inya nang mamana merupake lana amaluna walakum amalukum itu gua lamun urang lain lagi datang kita megak sapi inya malaikat megak abu anda lakum dinukum waliyatin lakum dinukum waliyadim dan amaluna lakum amalukum sampai siapa jadi Tuhan yang menentukan samunyaannya alam menerima ketentuan Allah. Kada awak hendak melepaskan diri dari ketentuan itu. Nang kita khawatir kalau ditentuakannya kita ini masuk neraka. Kalau kita hendak masuk surga. Nah, tanda-tandanya nang Tuhan menentuakan orang ini surga, nang orang ini neraka, Tuhan yang memandangkan. Ya ada tandanya, laki-laki ada tandanya, bebutuk. Bini-bini ada tandanya, bau kakak. Ya Allah. Yang kaitu jiwa, fa'amma man akta, wa taqa, wa qaddaqa bil husna, fa'am yasul yul yusra. Orang yang pamurah, lillahi ta'ala, ada apek, ni itu tak segera-segera. Urang wa amma man bakhila. Adapun urang nang engker, wastagna behimat mencari duit dasar menambah menyimpani. Wa kadzdzaba bil husna, kada percaya lawan surga. Wa kana yasbiru lil usra. Neraka kada tahu. Lihat dia, bini ka anak kami nantu ka orang kata. Pabilanya apik, neraka kagaranya. Pabila pamurah, surga. Bini sorong, diri sorong, minantu, anak, sepupu, jiran, murid. Di kota lepas, ini ketahuan dengan Tuhan Tuhan neraka. Nih, ini yang masuk neraka cekernya, ini yang masuk surga. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa'atana sulil usra. Fa'amma man bakhila wa saddaqna wa saddaqa bil husna fa'atana sulil usra. Padahal harta itu sama yukni anumaru ya karadda juara. Apa saya percaya Tuhan itu sudah mendatang. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dalil Allah Ta'ala sifat iradat fa'alun lima yurid. Apabila Tuhan hendak, langsung jadi. Langsung jadi. Kun payakun maksudnya itu kada bantara. Maksud pun payakun kada bantara. Jangan dipadakan payakun itu panyerut tertib iblinya yang coba. Langsung kehendaknya langsung berjalan dengan kudratnya itu. Langsung berjalan. Lama ni bantara, berarti lama maknanya lama. Jadi sikap daripada kita membalik tangan. Nah, balik tangan sikap kalau, namun Tuhan menghendak sesuatu lebih cepat dari itu lagi. Berkirip mata, maka berkirip membuka cepat pada lebih cepat daripada itu lagi kehendak Allah. Muntuh anda mahali makan cepat juga, muntuh anda mengambil ilmunya jadi orang kegilaan cepat juga. Yang jago-jago itu muntuh anda mengambil sikap juga. Yang pina sugi-sugi itu muntuh anda Tuhan menyusahkan sikap juga. Yang ketulahan non-wali itu muntuh anda menyiksa sikap juga ketulahan. Artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya. Jadi keringkatan bahwa Allah menentukan semua alam dan menerima ketentuan Allah. Allah menentukan kada bisa dihalang-halangi. Alam semesta kada tahu menolak akan ketentuan itu. Paham kah? Kalau aja gegawaian dia kita berkumpul-kumpul kita rayu-rayu Allah Ta'ala. Kalau tidak jadi mau malu. Tuhan kena makan rayuan. Lain cara pondokan ini maaf dok. Mau pinom bu, pinom nu, berjikir aja. Nanya di hen ya juga lu. Kata kau juga. Mana berminyak, mik berminyak. Ano mereka subuh, tiba biniannya. Sebelah mata sudah menyeret kerendokan. Menjebalang entah pulang mencena. Diangkatnya bajunya sedikit kena. Kelihatan apa? Tulur bacosnya. Ujah mereka. Nah itu marahnya kalah rayuan. Allah Ta'ala kalah rayu-rayu. Munsirin tarik tetap. Munsirin cepat suka tetap. Tandanya sirin tarik, apik. Tandanya sirin imum, pamurah. Periksa ya masing-masing diri yang ada cungkungan ini dulu kan berdiriannya. Neraka kah sekarang segalanya? Surga, lihat aja apik kah sekarang ini pemurah kah? Maka patut bagi mukmin mu'takid lahir bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap pada dunia adanya. Nah ini kewajiban kita sesudah meyakinkan Tuhan bersifat iradat, wajib bersifat syukur dan sabar. Tak kalah mendapat nikmat kita bersyukur, sudah tahu aja arti syukur, memandang nikmat dari Allah, gembira hati kepada Allah, menyebut menyebut alhamdulillah dan sebagainya dari perkara-perkara pujian, menggunakan nikmat Allah itu untuk memberi baiknya sahaja. Sobat, sudah tahu berkan, sobat mengerja ibadah, yaitu jangan terpaksa. Sobat meninggalkan maksiat, yaitu jangan terpaksa meninggalkannya. Sabar atas para musibah, jangan marah hati dan jangan mengadu-ngadu kepada yang lain dari Allah. Innama asku husbati wa husni ilallah. Rabbi ibni macam nyabur wa anta arhamur rahimin. Ramai kada nang catatnya. Syukur dan sabar kada nang catatnya. Ramai mun lagu dulu waktu kan dijalani sendiri lah. Weh, jadi lah. sobar tiga mengerjakan yang diperintah Allah, sobar. Artinya jangan merasa berat mengerjakan perintah itu. Meninggalkan yang dilarang, sabar. Artinya jangan merasa berat meninggalkan itu. Menyahat berat meninggalkan, artinya hendak menggawitah. Sabar atas segala musibah, jangan marah hati, jangan panas dada, yang untung berangai jah, jangan mengadu nafsu kepada Allah. Jangan malah pulak-pulak terus ke kemari. Berangai jah. Nah itulah kesempurnaan ma'rifat Tuhan yang kita berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk memaham dan mengamalkan semua apa yang sudah kita dengar bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Ihya ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihum fid dharain. Amin. Wa kullu dhalik yus'alu anhu yawm al-qiyamah annahu lima fa'alahu wa madzadi qasada bih. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya harus seperti geret mata, geretek hati, dan langkah batik, semua ditanya orang satu per satu kena hari kiamat. Kenapa jadi mata memandang ke situ? Kenapa jadi hati berpikir demikian? Semua itu akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu dhalika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran telinga ditanya Allah. Karena kanyawa jadi mendengar akan nyanyian-nyanyian. Karena kanyawa jadi melihat pusat India. Kenapa jadi pikiran nyawa hendak itu hendak ini? Semua itu akan ditakuni Tuhan dengan kita kada sabar. Maka pada sini mata bala lihat, telinga bala dengar, hati bala hendak, sedangkan semua itu satu persatunya akan ditanya oleh Allah. Kada sabar, oleh sebab itu gunakanlah mata kepada Allah, telinga kepada Allah, hati kepada Allah. Dengan mengamalkan akan Allah muttafiq li kulli kamal. Wabutanazzahun an kulli naqsin wa ma fatara bil bal. Dan mengamalkan akan tujuan wujud kidam raka mukhalafah. Jahawadis di nafsi pada niat kudrat terhadap dan seterusnya. Supaya semua anggota kita ini betul-betul wajah wajah menghadap kepada Allah mukhalafah. Tidak ada jalan lain, ini tuanya. Fa'inana tuallu kasana aja. Apabila lupa kasana, udah. Bagaimana menjawab pertanyaannya kena? Berarti kita mubadir membuang-buang akan nikmat yang diberi Allah penglihat, pendengar, dan geretek, dan langkah. Lima ta'alahu. Apa jadi menggawi apa ini? Ya kan ada lihat, pendengar, dan geretek di jalan yang dan apa tujuannya kalau lihat, kalau dengar, dan berjalan, dan bergeretek? Ditanya semua. Hadapi mubahin ma'adun. La yasubu karahat. Kalau rahat jodoh. Ini adalah masalah yang harus nang kata bercampur makruh. Harus melulu. Walidari kakala Rasulullah. Halal rahisab. Haramnya iqab. Itulah hadis Nabi. Dunia ini nang halalnya melambat akan masuk neraka, nang haramnya langsung disiksa. Rumah saja dalam menyembono, nang uyuh menyakuinya siapa? Puan? Nang menyakui nang uyuh. Nah ampun umat belum tentu. Nang menyakui nang uyuh. Ya kan? Hah? Bisi motor sebuah nang uyuh membarasinya siapa? Nang membarasinya Alayan kan burung lebih keringatan di bawah orang yang melihatnya, yang bayar pajaknya orang. Punya tahu empat mang berusan orang. Sekarang bisa motor 10 kelewatan, terumpak ke 10-nya, nomor harusnya dia apa? Ya, sama dia aja, ada jarok lagi. Ada jarok lagi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين